Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين أمين يا رب العالمين وعلى الأزهر هل نقول. Ini yang kemarin ya, tapi yang kemarin ada satu baris yang belum kita bahas, yaitu ada kalimat ولأن الصداق لو وجب بالأقد لتنصف بالتراقي. Kalau kita mundur sebelumnya nih, wa wajhu adami thubutihi bil aqdi, Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala itu sedang menjelaskan kenapa ulama Asy-Syafi'iyah ada al-qauli al-jadid, menurut qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i yang kuat, bahwasanya mahar itu bukan rukun nikah, bukan kewajiban nikah. Wa wajhu adami thubutihi bil aqdi, dan dalil atau argumen kenapa mahar itu tidak diwajibkan pada akad nikah, annahu haqquha, karena mahar itu adalah haknya si perempuan. Fa idza radiyat bi adami thubutihi, kalau dia ridho, kalau si perempuan rela bi adami thubutihi, akadnya tidak ada mahar, tidak ada mahar pada akadnya, lam yasbut, maka tidak wajib itu bayar mahar. Nah, ini yang kemarin kita bahas nih berhenti. Wali anna sadaqa law wajaba bil aqdi latanasafa bit talaq. Karena seandainya la ali anna sadaq, karena yang namanya mahar law wajaba bil aqdi, kalau seandainya dia memang wajib karena sebab ada akad nikah, la tanassafa bitaraki, maka ada kewajiban tanassaf, kewajiban membayar setengah bitaraki dengan adanya tolak. Padahal enggak ada. Teks Al-Qur'an, kalau kita lihat ke atas lagi, teks Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh ulama Asy-Syafi'i bahwasanya tidak ada kewajiban mahar, la junaha 'alaikum in talaqtum an-nisaa malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah, kan gitu. Tidak ada keberatan, tidak ada beban, tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli dia, atau sebelum kalian sebutkan maharnya untuk mereka dalam akad nikah. Jadi di talak itu tidak ada kewajiban membayar setengah. Mestinya kalau mahar itu wajib dengan adanya akad, ketika talak terjadi, maka kan harus dibayar itu. Perempuan harus membayar, harus balikin begitu. Kalau udah kalau dikasih, tapi kalau pelakinya belum ngasih, baru cuma ngomong pas akad, itu talak itu menjadi kewajiban bayar setengah kan begitu. Tapi ternyata enggak. Nggak ada kewajiban bayar setengah, berarti karena tidak ada kewajiban bayar setengah mahar ketika talak terjadi, berarti memang mahar itu bukan kewajiban pada angka. Ini yang kemarin kita berhenti di situ. Li anna sadaqa, kalau karena yang namanya mahar, Law wajib bil akdi, kalau seandainya memang dia wajib bil akdi karena ada akadnya, wajib sebab akad nikah tersebut, latana sofa, maka dia wajib bayar setengah bitolaki kalau terjadi talak. Dan ketetapannya akad nikah yang tidak disebutkan mahar sah, akad nikahnya berlaku, lalu kalau terjadi talak tidak ada kewajiban bayar setengahnya gitu. Latana sofa. Wa 'alal azhari, dan menurut pendapat al-jadid, menurut qaul jadid yang kuat ini, bahwasanya akad nikah sah tanpa mahar, hal naqul, apakah boleh kita mengatakan malakat malaktu bil aqdi malakat anta bil aqdi antamlika mahral misli. Jadi kan menurut pendapat qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, mahar itu bukan kewajiban nikah, bukan rukun nikah. Akad sah tanpa penyebutan mahar. Akad bisa terjadi tanpa adanya penyebutan mahar. Nah, kalau pakai pendapat ini, wa'adal azhari. Dan kalau pakai pendapat azhar, qal jadidul azhar ini, hal naqul, apakah boleh kita mengatakan malakat bil akdi antamlikah maharal misli au antamlikah marram mahrumma. Apakah dia berhak dengan adanya akad, si perempuan ini, apakah dia berhak memiliki dengan akad nikah yang dilakukan itu, antamlika mahrul misli, dia berhak menjadi, dia berhak untuk punya mahar misl, atau dia berhak atas mahar seadanya saja. Jadi kan kalau akad enggak. Kalau akad mah enggak ada kewajiban mahar. Tapi kalau kemudian digauli, nah begitu. Kalau kemudian perempuan itu digauli, maka kan ada kewajiban mahar tuh. Apalagi kalau terjadi perceraian, kan gitu. Apakah akad nikah yang tidak disebutkan maharnya itu menjadikan si perempuan ketika terjadi wafat lalu perceraian atas mahar misal atau mahrumma atau mahar. Yang penting jadi mahar gitu. Ya mungkin satu gelas, satu buah gelas, satu buah lemari, kan begitu. Fihi qawlan, ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Wabil jumlati, dan secara umum dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i itu, falaha mutalabatu zawji bifardhi mahrin qabla al-masisi wa huwa al-wat'ah. Akad nikahnya sah tanpa penyebutan mahar. Lalu kemudian apakah berhak si perempuan mendapatkan mahar misal atau mahar secukupnya aja, seadanya yang penting disebut mahar. Wabil jumlati, secara umum ada qaul Imam Asy-Syafi'i ada dua. Tapi apa namanya, secara umum yang pertama adalah falaha mutalabatu zawji. Si perempuan boleh. Mutalabatu zauji, boleh meminta, menuntut kepada suami, bifardhi mahrin, untuk membayar mahar, qablal masisi, sebelum digauli, wahuwal wata. Jadi akadnya sah nih, akadnya sah. Cuman sebelum digauli, si perempuan berhak, bang, abang sebelum megang saya mau dengar abang berani ngasih mahar berapa, ya. Si perempuan berhak. Lianna khuluwal aqdi anil mahri khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluwal aqdi, akad yang terbebas anil mahri, daripada mahar, khasun bin nabi, itu khas, ciri khasnya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takunu ala tasabbutin mimma tusallimu nafsuha biha wal takunu ala tasabbut wal takunu, ni takunya siap mestinya kemana ni, walitakuna mutalabah ala tasabbutin mimma tusallimu nafsuha bihi walahu turukun kama zakaruhu syekh. Jadi kata, kalau dengan akad enggak wajib mahar, tapi sebelum itu digauli, si perempuan punya hak untuk meminta, menuntut kepada suami sejumlah mahar. Begitu. Kenapa? Li'anna khuluwal mahari khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak adanya mahar dalam akad pernikahan itu khasun. Itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Walitakuna ala tathabbutin mimma tusallimu nafsuha bihi, dan mutalabah menuntutnya si istri kepada suami, ala tathabbutin terhadap kewajiban mahar, mimma tusallimu nafsuha bihi, yaitu dengan sesuatu yang nafsuha menerima, dirinya menerima. Artinya maksudnya mutalabah itu tuntutan istri kepada suami itu terhadap mahar itu boleh, atau artinya boleh dituntut kepada suami dengan sesuatu yang tusallimu nafsuha bihi, yang istri itu menerima jumlah itu, begitu. Walahu turukun kama dzakarahu syekh, dan untuk menetapkan mahar ini yang sudah terjadi akad tapi belum digauli, ada banyak caranya bagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Ahaduha, cara yang pertama, ayyafridahul qadhi, yaitu ditetapkan oleh hakim. Jadi pengadilan agama setelah akad nikah menetapkan bahwa maharnya Fulanah binti Fulan ini, karena belum disebutkan waktu akad nikah, nanti sebelum digauli perempuan berhak minta. Berapa jumlahnya? Jumlahnya sekian. Itu kata qadhi. Jadi yang menentukan berapa jumlah mahar yang boleh dituntut oleh istri kepada suami sebelum terjadinya hubungan badan, yaitu qadhi yang menetapkan nilainya, hakim. Wadzalika inda intina'i zawji minal fardhi, dan ini memang ketika wadzalika, dan ini dilakukan, maksudnya qadhi yang menetapkan, inda intina'i zawji, ketika seorang suami menolak, minal fardhi, untuk menentukan berapa maharnya, au inda tanazu'ihima, atau ketika mereka berselisih, suami istri berselisih, fi qadril mafrudi, berselisih pada jumlah kadar yang ditetapkan, jumlah kadar yang harus dibayar sebagai mahar. Fayafridul hakimu mahral mithli, maka si hakim al-qadi yafrid, mewajibkan menetapkan jumlah mahar, mahral mithli seukuran, atau mahral mithli sekedar sesuai ukurannya, atau sekedar ukurannya dengan mahar mithl min naqdil baladi halan, dari naqdil baladi, dari uang yang dipakai oleh ke orang negeri tersebut halan seketika itu. Jadi maksudnya penetapannya ada ketika si qadi menetapkan jumlah maharnya, bukan ketika akad nikah. Wala yazidu ala mahril misli, dan tidak boleh lebih daripada mahar misil. Wala yankus, dan tidak boleh kurang. Jadi mahar misil itu mahar yang ditetapkan oleh mahar yang ditetapkan disesuaikan dengan keadaan perempuan, dengan perempuan. Jadi ketika akad nikah sah, tanpa ada mahar akad nikahnya sah. Tapi ketika ingin digauli, si perempuan berhak menentukan berapa mahar yang dia dapat sebelum digauli. Dan dia boleh nuntut itu. Kalau kemudian si suami juga tidak bisa menentukan berapa maharnya, atau berselisih nih antara suami dengan istri, maka yang menentukan adalah si hakim. Nah, hakim menentukan dengan mahar misal. Mahar misal itu mahar setara. Jadi perempuan dengan model begini nih, berapa maharnya di kampung tersebut. Dia lulusan S1, mukanya cantik, putih, anak keturunan terhormat, kemudian punya harta sekian, kemudian kapabilitasnya dalam agama begini gitu. Ini model perempuan kayak gini sih dulu pernah ada di sini maharnya sekian. Jadi hakim menentukan dengan mahar misal min naqdil baladi halan, dari jumlah uang yang dipakai oleh kampung, oleh negeri tersebut halan ketika itu. Wala yazidu, dan tidak boleh lebih ala mahril misli, tidak boleh menetapkan lebih daripada mahar misal. Jadi kalau mahar misalnya perempuan-perempuan dengan spesifikasi yang seperti ini 50 juta, maka jangan lebih dari 50 juta, jangan kurang dari 50 juta. Ya kira-kira aja. Kama fi qiyamil mutlafat, sebagaimana kewajiban hakim untuk menetapkan kewajiban denda pada barang mutlafat, pada barang yang dirusak. Ketika ada orang punya barang rusak, dia laporin ke hakim, lalu hakim menetapkan kewajiban denda kepada si tertuduh ini, terdakwa, sejumlah nilai yang ya mirip-mirip barangnya, harganya barangnya begini. Berarti kalau barang begini nih harganya sekian, paling tinggi sekian, paling rendah sekian. Begitu. Itu juga mahar misal. Naam. Az-ziyadatu wa naqsun naam, lebih atau kurang. Jadi mahar misal perempuan dengan spesifikasi seperti ini maharnya kira-kira 50 juta misalnya. Kalau kemudian hakim menetapkan 52 juta, 53 juta. Az-ziyadatu wa naqsul yasir, tambahan dan pengurangan yang sedikit. Az-ziyadatu wa naqsul yasirani, tambahan atau pengurangan yang sedikit. Al-waqi' minhuma fi mahallil istihadi la'tibara bihi, yang terjadi fi mahallil istihadi, dalam istihadnya si hakim, la'tibara bihi, tidak ada pengaruhnya. Artinya mahar misalnya 50 juta, ya dia tambahin 55 atau kurang 45, enggak ada masalah. Begitu. Wa yushtaratu ilmul hakimi biqadri mahril mithl, dan disyaratkan ilmul hakimi biqadri mahril mithli, disyaratkan dalam menetapkan mahar mithl bagi kedua mempelai sebelum dia berhubungan badan ini, disyaratkan bagi seorang hakim dia tahu mahrul misl, mahar yang ukuran mahar mislnya. Wa idza, artinya memang dia tahu nih perempuan ini kan mahar misl itu biasanya disesuaikan dengan saudarinya gitu, dengan saudarinya dia harus tahu hakim nih, dulu saudarinya atau juga perempuan yang semisal dengan dirinya di kampung ini maharnya sekian. Jadi kalau hakimnya tidak tahu, maka cara yang pertama nih lewat gitu. Ntar cara yang kedua. Jadi syaratnya dia harus tahu. Wa yushtaratu ilmul hakim biqadri mahril misli, dan disyaratkan hakim mengetahui berapa jumlah mahar misl di tempat di mana terjadinya tuntutan itu. Wa idza farada, dan kalau dia sudah tetapkan, lam yatawaqqaf luzumuhu ala ridhahuma. Kalau sudah ditetapkan itu keputusan hakim bahwa mahar misal yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri adalah sekian, lam yatawaqqaf luzumuhu, kewajiban untuk menjalankan keputusan itu, lam yatawaqqaf luzumuhu ala ridhahima, ala ridhahuma, ridhahuma apa ridhahima, ridhahuma. Kalau sudah ditetapkan, lam yatawaqqaf luzumuhu, tidak bergantung ketetapan penunaian putusan tersebut ala ridhohuma, terhadap keriduan. Jadi maksudnya ridho apa enggak ridho itu suami istri, dia harus menjalankan. Jadi ketetapan itu tidak digantung dengan kalau si suami ridho, kalau si istri ridho. Enggak. Ketetapan itu mutlak mulzim, harus dijalankan oleh suami istri. Harus dijalankan oleh istri, maksudnya istri berhak menuntut nilai itu, suami harus membayar nilai itu. Li'annahu hukmun minhu, karena ya ini ketetapan dari si hakim. Wa hukmul qadi, dan ketetapan hakim, la yaftaqir luzumuhu, tidak membutuhkan untuk menjadi tetap dan berlaku, ila ridhul khasmaini, kepada keridhaan salah satu pihak dari orang yang bersengketa gitu. Kalau bahasa hukumnya inkrah, untuk menetapkan keputusan hakim ini inkrah, tidak butuh ridhonya si orang yang berperkara begitu. At-tariqu tsani, jalur yang kedua untuk menetapkan mahar yang akad nikah ditetapkan tanpa mahar, tapi sebelum digauri si istri berhak minta mahar berapa nilainya, yang pertama ditetapkan oleh hakim. At-tariqu tsani, cara yang kedua, ayyafridhu zaujan, ditetapkan oleh kedua pihak, kedua suami istri. Jadi menetapkan nilai yang disepakati. Fa in qaddara qadra mahrul mithli wa huma ya'lamanihi, kalau seandainya dia menetapkan, mereka berdua bersepakat untuk menetapkan jumlah maharnya seukuran mahar misal. Wahuwa huma ya'lamanihi, dan mereka tahu jumlah mahar misal, fala kalam, maka enggak jadi masalah. Kata si suaminya, emang kakak kamu dek dulu maharnya berapa? Kakak saya dulu maharnya 13 juta. Oh berarti kalau gitu saya 15 juta. Ngikutin mahar misal. Kan begitu. Tahu ini. Si istri tahu berapa mahar misal perempuan seperti dia. Laki-lakinya juga tahu mahar misal untuk ukuran perempuan seperti istrinya. Falakala, maka enggak usah ada cara lain. Ya udah ngikutin mahar misal. Jadi mahar misal itu menjadi apa namanya, menjadi syarat harus diketahui. Wa in jahila qadra mahral misli, tapi kalau keduanya enggak tahu, suami enggak tahu, istri juga enggak tahu qadra mahral misl, berapa mahar misl untuk ukuran perempuan seperti ini, au ahaduhuma, atau salah satunya doang yang enggak tahu, istrinya tahu, suaminya enggak tahu, atau suaminya tahu, istrinya enggak tahu. Wa qaddara fardhan, kemudian keduanya menetapkan jumlah mahar. Faqawlani, maka ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Azharu indal jumhur, pendapat Imam Syafi'i. Qawl Imam Syafi'i yang kuat menurut jumhur ulama, sihatu maqaddara, sah walaupun salah satunya enggak tahu, kemudian dia menetapkan mahar, karena bisa jadi maharnya berbeda dengan mahar misal. Kata qawl Imam Syafi'i yang pertama, sihatu maqaddara, sah. Apa yang mereka tetapkan berdua itu sah. Wanasu alaihi syafi'i, wanasu alaihi al-imamu syafi'iyu fil ummi, dan ini dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-um, sawa'un kana qaddara mahral misli au dunahu au fauqah, baik itu penetapan keduanya kana qadral misli, sesuai dengan mahar misl, au dunah, atau kurang dari mahar misl, au fauqah, atau lebih banyak daripada mahar misl, sawa'un kana min jinsihi, baik itu sama jenisnya sesuai dengan mahar misal. Karena kebetulan perempuan ini apa namanya dulu kakaknya maharnya satu kambing gitu. Kemudian setelah itu dia bersepakat dengan istri suaminya untuk jumlah maharnya bukan satu ekor kambing tapi sejumlah uang misalnya gitu. Sawa'un kana min jinsihi, baik maharnya itu sama jenisnya dengan mahar misal, au min ghairihi, atau jenisnya berbeda, bukan sapi, bukan kambing. Sawa'un kana min naqdin au 'aradin, baik itu bentuknya dalam bentuk uang, naqd au 'aradin, atau barang yang bisa dihargai, barang yang bisa dijual. Sawa'un kana halan, baik itu barangnya atau maharnya dikasih langsung seketika itu, au muajjalan, atau ditunda gitu. Li'anna al-fardu bi manzilatil isdaq, karena yang namanya fard, yang namanya mahar bi manzilatil isdaq, itu sama seukuran dengan nilainya, sama seperti hibah pemberian. Walau taradaya, kalau keduanya bersepakat, ala sadaqi indal aqdi, walau taradaya ala sadakin indal aqdi kadzalik sahha, sebagaimana kalaupun mereka bersepakat ala sadakin atas satu jenis mahar indal aqdi ketika akad kadzalik, begitu juga sahha, sah gitu. Jadi yang namanya mahar itu bimanzilatil hibah, sama seperti hibah, maka kalau mereka bersepakat tentang nilai hibah yang mereka berikan, sah. Walihada, dan karena ini, lau talaqaha qabla dukhuli, kalau seandainya mereka kalau seandainya si suami mentalak istrinya qabla dukhuli, sebelum dukhul, ini kalau seandainya sudah disebutkan mahar ketika akad, lau taradaya ala sadakin, kalau seandainya mereka bersepakat untuk jenis mahar tertentu indal aqdi ketika akad, begitu sah. Maka ketika sudah disebutkan ketika akad dan itu terjadi perceraian, lau talaqaha, kalau dia mentalak suami istrinya qabla dukhuli, sebelum dukhul, sebelum dia gauli, yushattiru ma farradah, maka dia wajib bayar setengah, yusharrid yusharit yusyatir yusyatir maqad maqadaya maqadaya, maka diwajib bayar setengah sesuai dengan setengah dari apa yang sudah mereka tetapkan berdua. Li annahu kal musamma fil aqdi, karena itu sama seperti al musamma fil aqdi, seperti penyebutan mahar pada akad. Oh, ini maksudnya bukan penyebutan di akad ya. Jadi maksudnya kalau seandainya akadnya sudah terjadi tanpa penyebutan mahar, lalu setelah akad nikah terjadi, sebelum dia gauli, mereka bersepakat untuk nilai mahar tertentu. Lalu ternyata sebelum digauli udah terjadi talak, maka hukumnya sama seperti musamma fil aqdi, seperti mahar yang disebutkan di akad, maka si suami wajib bayar setengah, gitu ketentuannya. Wajib bayar setengah dari mahar yang sudah ditetapkan sebelum dukhul tadi. At-tariqu tsalits, cara yang ketiga. Ini kondisi ketika si istri berhak untuk meminta jumlah mahar sebelum digauli. Akad nikahnya tanpa penyebutan mahar sah. Tapi setelah akad nikah, si perempuan boleh berhak meminta sejumlah mahar sebelum digauli. Berapa jumlahnya, karena di akad belum disebutin berapa jumlahnya. Yang pertama caranya hakim yang menentukan, yang kedua disepakati oleh keduanya, cara yang ketiga ayadkhula biha qabla fardin minal hakimi wa qabla taradaihima ala syai'in fayajibu laha bihi mahrul misli. Ayadkhula biha, cara yang ketiga yang membuat si istri berhak untuk menuntut, ayadkhula biha, si suami sudah keburu menggauli istrinya, qabla fardin minal hakimi, sebelum ditetapkan jumlahnya oleh hakim, wa qabla taradaihima, dan juga sebelum ridho daripada keduanya. Hakim belum menetapkan, mereka juga belum bersepakat nilai, udah bergaul duluan gitu. Fayajibulaha bihi, maka wajib hukumnya bagi si istri, maksudnya berhak si istri untuk mendapatkan dengan pergaulan tersebut, dengan hubungan badan tersebut, mahrul misli, sejumlah mahar misal. Li'anna al-wath'a bila mahrin khasun bin nabi, karena wath'a sebelum, karena berhubungan badan tanpa mahar itu khasun bin nabi, itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Walianna al-bud'a, dan karena yang namanya bud'a kemaluan, fihi di dalam masalah nikah, hakullah, itu al-bud'a itu hakullah, tidak boleh dirusak, tidak boleh dicederai kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak mengizinkan sebelum adanya penetapan mahar gitu. Dan penetapannya mahar enggak mesti dengan mahar misil, kan bisa aja pertama dengan hakim atau juga dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga, kalau hakimnya belum menetapkan, si perempuan dan suami juga belum bersepakat, kemudian sudah digauli, maka kewajibannya mahar misal. Karena li'annal bud'a hakullah, karena kemaluan perempuan itu haknya Allah, tidak boleh dicederai sebelum dapat izin. Izinnya gimana? Harus penetapan mahar dulu, kan begitu. Karena al-wad'u bila mahrin, hubungan badan tanpa mahar itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Wa li hadza la yubahu bil ibaha. Maka karena itu, karena al-bud'u adalah kemaluan itu haknya Allah, dia tidak menjadi halal karena cuman